أَمْ يَكُونِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ تُرَاتِكَ لَمْ يَكُونِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ sama dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini persamaan yang ada dalam surah Fatihah ya. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bersama. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Betul tiga. Berangkat dari sini tidaknya Rasulun minallah yaslu suhufan mutahara. Rasulun minallah yaslu suhufan mutahara. Maliki yaumiddin. Lagunya itu ya, pindahkan. Rasulun minallah yaslu suhufan mutahhara. Bersama. Rasulun minallah yaslu suhufan. Fiha kutubun qayyimah. Betul satu, tahapan dua, bersama. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Ya. Ambil di mana ini? Sama. Al-Ham. Sama. Atau? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Turwatika. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Fiha kutubu. Sama. Fiha kutubun qayyimah. Betul kedua. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinah. Sama. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بَرْسَمَا اهْدِنَا الصراط المستقيم وما تتمنى الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وما وما كفر الذين وما أمروا إلا ليعبدوا sentilan atau rosta alana mencanyanyian rap ya. Oh ya ya ya hunafa awaiki mas alata layak tuzzakata wadadika binil qayyimah. Nyari kaset tade, takdir kayak gitu tade. Marilah kita sore sampai orang Yaman dan orang Mesir belajar ke saya. Banyak gurunya, banyak sanatnya, mutasil sanatnya. Nah, setelah saya dikatakan punya apa sanat mutasil kepada siapa? Syekh Besar Alwi Singosari Malang. Tahu kepada guru saya itu tahu. Akhirnya karena saya punya sanat mutasil, EKE Barat, engkau anda adik tapi nagi, keng mulai ke Mesir buat ni gua. Itu ya. Baiklah kita lanjut. Nah sekarang untuk pedoman pegangan ya, saya beri rata-rata 3 dalam satu surah, rata 4 dalam satu surah. Konsepnya surah Al-Kautsar, yang gampang aja. Al-Kautsar. Ini ya untuk pedoman. Satu surah selesai dalam satu tahapan. Satu surah selesai dalam apa? Tahapan rata 4. Kalau satu surah selesai tahapan rata 3. Satu surah selesai tahapan rata 4. Sudah. Surah Al-Kautsar. Al-Kautsar. أعوذ بالله من الشيطان. syaitan. Bapak nikah. Nah, ini ya. A'udzu billahi dore mi fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan tiga ya? Betul satu. Alhamdulillah. Bersama. Inna Coba inna bareng tanpa sabibing bersama inna inna lagu punggung cekak deh pas ya, hati lupa ya. Terbukti saya sejak kapan itu, saya itu tahun 86 saya nyusun itu ya, sampai sekarang tetap tidak kalah ya, tidak kalah dengan standar-standar selain yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nah sekarang suruh An-Nasri, setelahnya Al-Fatihah. Geser, angkat. An-Nasri. Nah ini ya. Nah perhatikan. Nah ini rata empat, ya. Yang rata empat ini pakai sentilan atau red. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dulu ada. Nyanyinya begini. Wajibkan kepadamu berdua. sono, jangan pakai taud basmalah ya. Ya. Mau ke toilet pakai taud basmalah, jangan. Pakai diwajibkan aja ya. Iya, di sungai. Nanti pulang di ya, pulang dari sekolah ke rumah nyanyi. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Perintah puasa di bulan Ramadan. Bersama diwajibkan kepadamu berpuasa. Perintah puasa di bulan Ramadan. Ini lagunya Daud Basmalah. Kemarin kan lupa anak-anak ya. Dia tak tahu nyanyi, nyanyilah itu ya. Nyanyi ya. Atau jin dan jin kucitlah kelain betai cipu. Kan gitu ya. Saya yang putra nakat capung nyanyi, saya juga nyanyi nakat capung nyanyi lagunya lagu Quran. Iya iya ya nasi ya cuku rekarena bagi cuku cerneng lah ini seset itu ya capung itu ya. Bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul satu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hamas dua ya, sabat, sabat. Ila jaanasrullahi wal fath. Bersama. Ila jaanasrullahi wal fath. Betul dua. Ar-Rahman. Kan gitu dah ya. Jangan takut meroknya ya. Fir. Takfir, jangan begitu ya. Fasabat bi'ahmi rabbika wasjawfir. Bersama. Fasabat bi'ahmi rabbika wasjawfir. Kalau baca was, pastikan bibirnya senyum beter-beter. Fasabat bi'ahmi rabbika wasjawfir. Bersama. Fasadat bi'ahmi rabbika wasjawfir. Dau. Bulu. Bibir dengan tak pasal tau aku keinginan. Tak usah. Lelo. Fasadat bi'ahmi rabbika wasjawfir. Oh. Kalau sampean kan enggak tahu. huruf awal itu dinda. Tauhid gitu ya. Fasabat bihamdi rabbika wastaghfir. Bersama. Fasabat bihamdi rabbika wastaghfir. Oh, ya ba, ya ba, ya Illahu kana tawwaban. Bersama. Illahu kana tawwaban. Wairil. Bersama. Wairil mawdu nanti ada yang mengeban kan kena cek dah tegur ya ada orang keban bayi dia pasti ada pilihan bayi tetap kira jadi ya innalukana dawaban saya ada sempat gara-gara santri pegang mic dia tak tahu betul nak nanya tegur cek dah tegur ya. Kamu terkocok apa-apa aja itu ya. Ini kan sambungan ini, mana serak ya. Innalukana tawwaban. Bersama. Innalukana tawwaban. Sadaqallahul azim. Ini harus hafal ya. Biar nanti kalau dirangkum tahapan 2-4 bentuk kalau ayatnya panjang tanpa basmalah.